Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masih di dalam bab al-iqtisad fil ibadah, sederhana di dalam beribadah. Hadis yang ke-148 dari Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'un. Qalaha thalathan, beliau mengucapkannya 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'un. Siapa al-mutanatti'un? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menjelaskan al-mutanatti'un hum al-muta'ammiqun al-mutashaddidun fi ghairi mawdhi'it tasydid. Yang dimaksud dengan al-mutanatti'un, mereka adalah al-muta'ammiqun al-mutashaddidun, orang-orang yang memberatkan diri terlalu berdalam-dalam, fi ghairi mawdhi'it tasydid, pada tempat yang tidak seharusnya. Tayib. Ini keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Adapun kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan al-mutanatti'un, beliau mengatakan humul mutasyaddiduna fi umurihim ad-diniyati wad-dunyawiyah. Mutanatti'un adalah orang-orang yang mutasyaddid, orang-orang yang terlalu keras, melampaui batas, fi umurihim, di dalam perkara-perkara mereka, ad-diniyah wad-dunyawiyah, baik perkara agama maupun perkara duniawi. Ini yang disebut dengan mutanatti'un. Dan di sini Nabi SAW beliau menyebutkan halaka. Al-halak, kebinasaan, kita tahu adalah kata yang merupakan did dari al-baqa, lawan dari kata baqa. Baqa itu sesuatu yang bersifat langgeng, lama, abadi. Halak itu sesuatu yang terputus. Maka Nabi SAW beliau menyampaikan, orang-orang yang mereka terlalu mutasyaddid, memberat-beratkan sendiri pada perkara-perkara yang tidak seharusnya diberatkan, berdalam-dalam pada perkara-perkara yang tidak seharusnya dia masuk di dalamnya, orang-orang yang seperti ini kata Nabi SAW mereka akan binasa. Binasa kenapa? Binasa sebab perbuatannya sendiri. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda dengan bentuk larangan. Kalau hadis ini kan hanya sekedar ikhbar, tapi ikhbar yang dimaksud dengannya kalimat ikhbariyah tapi bima'anal insya, kalimat khobar halakal mutanatti'un tapi maksudnya adalah insya. Kalimat insya itu adalah sebuah kalimat yang berkaitan dengan perintah atau larangan tidak langsung. Secara tidak langsung Nabi SAW melarang kita untuk menjadi orang-orang yang mutasyaddid, orang-orang yang terlalu berdalam-dalam, memberatkan diri, sengaja memberatkan diri. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda dengan sighah nahi, dengan larangan. Kata Nabi SAW, la tusyaddidu fayusyaddidullahu alaikum. Jangan kalian memberat-beratkan diri, jangan kalian memaksakan diri, fayusyaddidullahu alaikum, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan membuatnya berat untuk untuk kalian. Tayyib. Ma'asyiral qorahimani wa rahimakumullah. Jelas larangan yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan faedah kepada kita bahwa kita ini dituntut untuk sedang-sedang saja dalam beribadah. Dituntut untuk sederhana saja di dalam ibadah. Maksudnya apa? Ikuti apa yang dibimbingkan oleh syariat. Kalau itu bisa kita mudah kita kerjakan, lakukan sesuai yang mudah bagi kita. Jangan kita kemudian sengaja untuk memberatkan diri, menambah pada sesuatu yang memang diberikan keringanan, kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon dipahami konteksnya. Bukan berarti kemudian kita mengentengkan, tidak. Tapi yang namanya hikmah dalam beramal itu antum lakukan, antum amalkan sesuai apa yang diperintahkan. Sesuai apa yang diperintahkan. Lihatlah contoh dari mutasyaddidun, orang-orang yang sengaja memberat-beratkan diri di dalam beragama. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudian sesuatu itu benar-benar terasa berat atas mereka. Kisah dari Qatil Bani Israel. Ada salah seorang dari Bani Israel yang menjadi korban pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka datang kepada Musa bertanya bagaimana solusinya. Lantas Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih seekor sapi. Diperintahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian bagian dari tubuh sapi yang disembelih itu dipukulkan kepada mayat tersebut, korban pembunuhan itu, nanti dia akan bangun atas izin Allah, berbicara, memberitahukan siapa yang membunuh dia. Perintahnya kan simpel. Permintaan dari Allah simpel. Cari seekor sapi, sembelih, pukulkan bagian dari si sapi itu ke korban pembunuhan tadi, selesai. Tapi demikianlah Bani Israel, tidak segera dilaksanakan, bertanya kepada Musa. Tanyalah kepada Rabbmu, seperti apa sapi itu? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul dirincikan, sapi yang masih muda, belum pernah dipakai untuk membajak tanah, mengolah tanah. Selesai, mereka cari, tidak. Tanya lagi, tanyakan kepada Rabbmu, malaunuha, apa warna sapinya? Ada berapa banyak sih macam warna sapi itu? Tidak banyak, putih kalau tidak hitam, atau belang putih hitam kalau tidak coklat. Tapi mereka minta ditayin warnanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa, innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapi yang dimaksud oleh Allah itu adalah sapi yang berwarna kuning cerah. Dia akan membuat orang yang memandangnya terkagum-kagum. Baik. Bayangkan sapi berwarna kuning cerah. Ditafsirkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dari sebagian mufassirin itu sapi yang berwarna emas. Baik. Ada kira-kira sapi seperti itu. Tidak ada cacat pada warna sapi itu. Dan elok kalau dilihat oleh orang itu, terkagum orang itu dengan warna sapi yang demikian bagus. Baik. Barulah mereka mencari. Ya jelas sulit, tapi itu perintah Allah. Mencarilah mereka ke seluruh penjuru bumi. Dapat, tapi ya dengan susah payah. Setelah itu disembelih, baru dipukulkan kepada korban pembunuhan tadi, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengatakan, fulan yang membunuhku. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, contoh bagaimana Bani Israel adalah orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh dalam tanda kutip, tapi bodohnya itu memang keterlaluan. Seandainya mereka mau untuk menjalankan perintah itu tanpa banyak bertanya, akan mudah perintah itu dilaksanakan. Tapi karena banyak tanya tentang perintah itu, semakin berat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hukum kepada mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil di dalam agama Islam itu, konsep asalnya, patokan asalnya adalah ad-din yusrun. Nanti akan kita bahas di hadis yang berikutnya. Agama ini mudah dijadikan oleh Allah, mudah pada banyak perkaranya, mudah. Maka ikutilah apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita tahu ilmunya sekarang A, lakukan A. Kalau antum tanya B lebih dalam, harus siap untuk melakukannya. Karena seorang muslim itu bertanya bukan hanya sekedar ingin tahu atau tambah ilmu. Seorang muslim yang baik, dia bertanya tujuan utamanya beramal, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Berapa banyak hadis yang sudah kita lalui, pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bersungguh-sungguh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan bagus yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa mereka? Hanya sekedar ingin tahu, kepo saja dengan masalah itu? Tidak. Para sahabat bertanya ingin segera diamalkan, segera dilakukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, beliau memberikan bimbingannya langsung. Karena yakin pasti akan diamalkan oleh para sahabat. Ini contoh untuk kita. Demikian juga murid-murid sahabat, para ulama salaf dahulu, mereka adalah orang-orang yang mutahari bil amal, bukan mutahari bis sual. Orang-orang yang perhatian dengan amalan, bukan perhatian dengan soalan-soalan yang tidak akan diamalkan. Beda dengan orang sekarang. Banyak sekali pertanyaannya tapi amalnya nihil. Amalnya sedikit, amalnya kecil. Dia bertanya 10 hal, separuh baru dilakukan. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, maka perbaiki selalu niat kita di dalam beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari ilmu. Tujuan apa kita mencari ilmu itu? Apakah hanya untuk berbangga? Apakah hanya untuk sekedar memperbanyak keilmuan kita, memperbanyak pengetahuan kita, atau bagaimana? Seorang muslim yang baik ketika dia bertanya, usaha dulu untuk diamalkan. Setelah diamalkan, cari, tanya yang lain, hukum yang lain. Tahu, diamalkan lagi. Setelah bisa diamalkan, cari hukum yang lain. Dapat, diamalkan lagi. Sehingga dia akan menjadi seorang yang terlihat berwibawa. Kenapa? Penuh dengan amalan. Ketika dia bertanya, orang yang ditanya pun tidak akan segan-segan untuk menjawab. Beda kalau banyak tanya, belum ada amalan. Sekarang tanya, 2 tahun lagi tanya dengan pertanyaan yang sama, sudah dilakukan belum? Tidak selayaknya yang seperti ini. Tahari bil amal lebih besar dibandingkan hanya tahari bis sual. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, di antara beberapa contoh yang banyak dilakukan di dalam masalah tasydid fil ibadah, memberatkan diri ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, minat tasydid fil ibadah, termasuk bentuk engkau memberatkan diri di dalam beribadah, an yushaddidal insanu ala nafsihi fi shalah au fi shaum au fi ghairi dhalik mimma yassarahu Allahu alaihi. Ketika kamu seorang manusia memberatkan dirimu sendiri dalam masalah salat, dalam masalah puasa, dan dalam masalah-masalah agama yang lain, mimma yassarahullah, pada amalan-amalan yang sebenarnya Allah mudahkan amalan-amalan tersebut. Taib, min dzalika, di antara contohnya, ma yaf'aluhu ba'dul mardha, yang dilakukan oleh orang-orang sakit, misal la siyama fi ramadhan, terlebih lagi ketika di bulan Ramadan. Taib, puasa itu wajib, puasa Ramadan untuk pribadi muslim semuanya. Taib, tapi dalam kondisi sakit, timbang diri kita, jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Kalau memang kau tidak mampu dengan sakitmu itu puasa, maka berbukalah, ganti di waktu yang lain nanti saat sakit itu tidak kita rasakan lagi. Ini kalau dengan sakit itu kita tidak bisa berpuasa, maka lebih baik mana, berbuka atau berpuasa? Lebih baik berbuka. Tayyib. Wa min dzalika, contohnya yang lain, ma yaf'aluhu ba'du at-thalabah al-mujtahidin fi babit tauhid, yang banyak dilakukan oleh thalabatul ilm, para pencari ilmu, santri-santri. Taib. Al-mujtahidin, yang mereka itu orang-orang sebetulnya mujtahid, yang bersungguh-sungguh dengan ilmu, perhatian dengan ilmu, fi babit tauhid, dalam masalah tauhid. Haitsu tajiduhum, kau mendapati mereka, idza marrat bihim ayatu sifatir rabb, ketika berlalu pada pembahasan tentang ayat sifat. Ayat sifat yang menunjukkan tentang salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alu yanqabuna anha. Mereka menjadi orang yang banyak tanya tentang ayat tersebut. Kritis boleh, tapi lihat tempatnya. Kalau berkaitan dengan ayat sifat, ada patokannya. Mustahil seorang talabah yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh, atau yang dia bukan pemula dalam permasalahan tauhid, kok lewat ayat sifat sampai banyak tanya, itu aib. Itu aib. Bagaimana dengan talabah yang pemula? Kalau sudah dia mempelajari fokus pada ilmu tauhid, apalagi pada ilmu asma wa sifat, bagi talabah pemula jangan lompat. Jangan lompat tingkat. Ketahui dulu apa yang seharusnya diketahui oleh seorang pemula pada bab al-asma wa sifat. Ada patokan-patokannya di sana. Belajar terlebih dahulu dasarnya akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah tauhid. Jangan berusaha lompat ke qawaid muslah, tidak nyambung nanti. Akhirnya akan timbul banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tayib, kita lanjutkan. Yas'aluna as'ilatan ma kullifu biha. Mereka banyak bertanya tentang ayat itu, sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka harus bertanya tentangnya. Wala daraja 'alaiha salaful ummah, juga tidak pernah dikerjakan, dilakukan oleh salaful ummah, minas sahabah, dari sahabat, tabi'in, a'immatul huda min ba'dihim, yang setelah mereka. Fatajidul wahid yang qabbu an asya' laysat minal umuril lati kullifa biha tanattu'an wa tashaddudan. Tapi dari sekian banyak talabah, kamu dapati ada satu yang memang kritis, seolah-olah kritis, tapi kritis tidak pada tempatnya. Bertanya tentang ayat sifat, terlalu banyak bertanya. Padahal kalau kita berhadapan dengan ayat sifat itu, amir ruha kama ja'at bila kaif. Biarkan dulu ayat itu sesuai dengan apa yang datang, makna zahirnya, tanpa harus bertanya lebih jauh bagaimananya. Ini kalau bertanya tentang sifat. Yang demikian juga direm oleh Nabi SAW. Kalau kamu berpikir tentang Rob kamu, kemudian berlanjut lagi pemikiran berikutnya, pertanyaan berikutnya, sampai engkau bertanya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi SAW, berhenti sampai di situ. Karena itu adalah permainan syaitan. Itu permainan syaitan. Ini berkaitan dengan ayat sifat. Stop dulu. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan penggambaran kita ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, Allah punya mata, Allah punya pendengaran. Tergambar apa? Pendengaran sama dengan makhluknya? Jangan sampai. Diam dulu, kita yakini Allah Maha mendengar. Naam iya, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Naam iya, Allah Maha melihat. Jangan diteruskan pertanyaannya, bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana bentuk kedua mata Allah Subhanahu wa taala? Ini terlarang. Allah tidak bebani engkau untuk bertanya tentang itu, karena memang tidak akan sampai. Jangankan untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, mikir makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak sampai. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdalam-dalam dalam ayat tentang sifat. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa min dzalika aidan. Di antara contohnya yang lain, ma yaf'aluhu ba'dhu talabah, masih dilakukan oleh para penuntut ilmu, min idkhalil ihtimalat al-aqliyah fid dalail lafdhiyah. Ketika dia berhadapan dengan nas atau dalil, lafadznya datang dengan redaksi misal, contoh susunannya A, B, C, D, E. Itu kalau dipahami secara zahir menunjukkan satu hukum. Menunjukkan satu hukum. Tapi dengan alasan kritis tadi, seorang penuntut ilmu ini, dia memasukkan ihtimalat al-aqliyah, kemungkinan-kemungkinan logika. Jadi dia masih bertanya, kalau dibawa ke sini bisa tidak dalil ini? Dibawa ke sini bisa tidak? Akhirnya keluar dari penunjukan utamanya. Bukan lagi dia tunduk kepada dalil, kepada zahir dalil, tapi memainkan akal. Patokan sudah sering kita ulang, kalau berhadapan dengan dalil, di mana posisi akal kita? Di bawah dalil, bukan di atas dalil. Salah ketika kita memposisikan akal itu di atas, sehingga ketika datang dalil diadu dengan logika. Masuk tidak di logika kita? Tidak seperti itu dalil. Logika kita yang ada di bawah dalil. Ketika datang dalil, logika kita tidak masuk. Ya ini adalah perintah Allah, ini perintah Rasulullah SAW. Imani dulu, diamalkan seperti yang ditunjukkan oleh dalil. Jangan dibantah hanya sekedar tidak masuk di akal saya, tidak masuk di pemahaman saya. Tayyib. Wa hatta yabqa an-nasu kulluhu marjuhan la yustafadu minhu. Kalau sampai dilakukan, engkau timbang dalil-dalil itu dengan logika, dengan pemikiran, dengan pemahaman sendiri, maka ya baqan nassu kulluhu. Semua dalil akan datang kepadamu marjuhan, tidak punya arti, tidak punya makna. La yasila yustafadu minhu, tidak bisa diambil faedahnya. Kenapa? Sedikit-sedikit harus sama, harus nyantol, harus sesuai dengan logika. Enggak ada dalil yang akan mempan seperti itu. Diberitahukan, "Akhi, ada dalil seperti ini. Silakan, ini yang harus kita lakukan, demikian demikian demikian ditunjukkan oleh dalil ini." Sebentar. Kenapa? Coba masuk enggak di pemahaman saya. Kalau masuk di pemahaman saya terima dalilnya. Benar tidak sikapnya seperti ini? Tidak benar. Dia timbang dalil itu dengan akalnya, dengan logikanya. Yang benar adalah ketika datang dalil, letakkan dalil itu di atas kepala. Masalah saya bisa memahaminya atau tidak, masuk di logika saya atau tidak, nanti. Tapi tunduk kepada dalil lebih utama. Taib, Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Contoh yang lain. Wa min dhalika aidan ma yaf'aluhu ba'dul mutasyaddidin fil wudu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mutasyaddid, terlalu berlebihan dalam masalah wudu. Haitsu tajiduhu mathalan yatawaddo thalathan au arba'an au khamsan au sab'an au aktsara fa huwa fi afiyatin min dhalik. Dia basuh satu anggota, maksimalnya berapa membasuh anggota wudu itu? 3. Tapi dia usap 3 kali masih ragu, tadi yang kedua sah atau tidak ya? Diusap tambah 4. Khamsan. Sudah dibasuh 4 masih ragu lagi. Tadi yang keempat sudah sempurna belum? Diusap lagi, dibasuh lagi menjadi 5. Au aktsara min dzalik. Akhirnya dia basuh terus-menerus, tidak yakin kalau anggota tubuhnya itu sudah sempurna dia basuh. Wa huwa fi afiyah min dzalik. Padahal dia sudah seperti itu, sudah dia lakukan itu. Kenapa masih ragu-ragu lagi? Sedangkan yang 3 kali dibasuh itu maksimalnya. 1 kali kalau sudah sempurna engkau membasuh, sudah sempurna engkau mengusap, itu sudah cukup pada anggota wudu. Tayyib. Aidan, contoh yang lain. Al-irtisal minal janabah, ketika mandi junub. Tajidul ba' yat'abu ta'ban 'aziman 'indal irtisal fi idkhalil ma' fi udhunaihi wa fi idkhalil ma' fi min kharaihi atau man kharaihi. Boleh dua-duanya. Engkau dapati sebagian orang ketika dia mandi janabah, ya ta'abu ta'ban 'aziman, terlalu mencapekkan diri, berusaha untuk sempurna sampai-sampai berusaha memasukkan air ke lubang telinga, dikeluarkan lagi, mampet baru bingung sendiri. Atau berusaha untuk kalau ada memasukkan air ke hidung, kan cukup sebetulnya dipercikkan, dihembuskan lagi. Istinsyak dan istintar. Istinsyak itu proses memasukkan airnya, istintar itu mengeluarkan airnya. Cukup. Tapi dia tidak, berusaha pokoknya sampai benar-benar saya yakin masuk ke dalam, sampai di ujung sini. Sakit, panas. Salah siapa? Salah dia sendiri. Cukup dia masukkan, dihembuskan, selesai. Istinsyak dan istintar. Tayyib. Dan demikian seterusnya. Contoh-contoh yang lain banyak. Intinya Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, celaka, binasa orang-orang yang memberat-beratkan diri pada sesuatu yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan sampai difahami untuk meremehkan ibadah, meremehkan amal soleh. Tayyib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini yusrun, mudah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak dengan inna, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Walan yushadad dinu illa ghalabahu, tidak ada seorang yang memberatkan diri dalam beragama illa ghalabahu, melainkan dia akan terkalahkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz ahadun, lan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam masalah agama Allah kecuali dia akan terkalahkan. Fasaddidu wa qaribu, lalu kata Nabi SAW, maka saddidu, tengah-tengahlah kalian, tepatlah kalian dalam beramal. Nanti akan kita terangkan apa maksudnya saddidu. Waqaribu. Waw di sini bermakna au. Tepatlah kalian. Waqaribu. Atau mendekatlah kalian. Wasta'inu. Atau afan. Wa abshiru. Berbahagialah kalian. Wasta'inu bil ghudwati warauhati wa syai'un minad duljah. Dalam riwayat yang lain, apa namanya, ista'inu bil ghudwah warauhah wa syai'un atau apa namanya, afan, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah. Tidak disebutkan dua awal tadi. Berbahagialah kalian, mintalah tolong kepada Allah bil ghudwati, dengan waktu pagi. Warauhah, dan dengan waktu sore. Wa syai'un minad duljah, dan sebagian dari akhir malam. Ad-duljah itu akhirul lail. Syai' minad duljah berarti sebagian dari akhir malam. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, dengan sanad yang lain, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah. Al-qasdal qasda tabluhu. Tayyib. Saddidu wa qaribu. Tepatlah kalian dalam beramal. Wa qaribu atau mendekatlah kalian. Waghdu, berpagi-pagilah kalian. Wa ruhu, manfaatkanlah waktu sore. Wa syai'un minad duljah, dan sepotong dari akhir malam. Al-qasda al-qasda tabluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di penutup hadis ini. Al-qasda al-qasda tabluhu. Apa maksudnya? Tujuan kalian sederhana saja kalian akan sampai ke sana. Baik. Sebelum kita terangkan hadis ini, di sini ada beberapa penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu, lafad ad-din, huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu, adalah sebuah kata yang berposisi marfu' ala ma lam yusamma fa'iluhu, dan tidak disebutkan fa'ilnya. Waruya mansuban, diriwayatkan juga dengan mansub. Kalau diriwayatkan dengan mansub, yang dimaksud yang disebutkan di atas tadi, inna dina yusrun. Waruya lan yushaddadinu ahadun. Sedangkan dalam lafad lan yushaddadin, diriwayatkan juga dengan tambahan lafad ahadun. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam illa ghalabahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia akan terkalahkan. Ay maksudnya ghalabahu din wa ajazadhalikal mushad an muqawamati din likathrati turuqihi. Dia akan dikalahkan oleh agamanya. Wa ajiza dhalika, dan dia akan tidak mampu, al-musyad, sesuatu yang dia tadi berat-beratkan, an muqawamati din, untuk sejalan sama tegak dengan agama Allah, dengan syariat Allah. Kenapa? Likathrati turuqihi, karena banyaknya jalan yang dia buat sendiri. Wal-ghudwah, sedangkan ini maksud dengan al-ghudwah adalah sayru awwalin nahar. Kata Nawawi, ghudwah itu mulai perjalanan di awal pagi, maksudnya memulai aktivitas di awal pagi. Wa rauhatu, yang dimaksud dengan rauhah akhirun nahar, waktu sore. Sedangkan ad-duljah, kata Nawawi, akhiru al-lail, adalah akhir dari malam. Wa hadha isti'aratun wa tamthil, ini hanya sekedar meminjam kata dan percontohan saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tolonglah dengan waktu pagi, waktu sore, dan sepotong dari akhir waktu malam. Kata Imam Nawawi, itu hanya sebatas penggambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu, adapun maknanya, maksudnya, ista'inu ala ta'atillah bil a'mal fi waqti nasyatikum. Minta tolonglah untuk kalian bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala bil a'mal, dengan melakukan amalan, fi waqti nasyatikum, pada waktu ketika masih segar, masih apa namanya, semangatnya itu belum terganggu dengan lain-lain. Kapan itu? Waktu pagi, baru bangun dari tidur. Nah, itu hati masih kosong, badan masih bugar. Minta tolong untuk lebih taat dengan memanfaatkan waktu pagi itu. Segera mulai aktivitas di waktu pagi. Bihaitsu tastalidzunal ibadah. Ketika engkau memulai dengan waktu pagi, beraktivitas di waktu pagi. Kalau beribadah ya mulai aktivitas ibadah di waktu pagi, tastalidzunal ibadah. Kalian akan bisa merasakan lezatnya beribadah. Wala tas'amuna maqsudakum. Dan kalian tidak akan bosan dengan tujuan kalian. Tayyib. Kama annal musafir al-hadhiqa yasiru fi hadhihi al-awqat wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang musafir yang cerdas. Ketika yasiru fi hadhihi al-awqat, dia akan memilih satu di antara tiga waktu tadi. Kalau bukan akhir malam, ya pagi hari, kalau tidak di sore hari mulai safarnya. Di siang hari mereka cenderung akan beristirahat, singgah di sebuah tempat istirahat. Nanti lanjutkan lagi sore hari, lanjutkan. Kalau tidak lanjutkan di akhir malam, kalau tidak lanjutkan besok paginya lagi. Jadi siang yang cenderungnya itu panasnya menyengat, dia akan beristirahat di sana. Ini jangan dibayangkan di masa kita, di mana kondisi kendaraan semuanya telah dengan fasilitas yang cukup baik. Demikian juga medan safar di negara kita tidak se-ekstrim ketika itu. Jadi pahami ini di zaman Al-Imam An-Nawawi. Ketika beliau mengatakan al-musafir al-hadhiq, seorang musafir yang cerdas. Jangan terbayang sekarang. Beda masanya. Bayangkan ketika itu. Belum ada motor dan semua kendaraan bermesin. Belum ada. Kendaraannya kalau tidak baghol, percampuran antara keledai dengan kuda, ya dengan himar, dengan keledai itu sendiri, kalau tidak dengan kuda, kalau tidak dengan unta. Ini moda perjalanannya, ini kendaraannya ini. Nah, dengan itu kan dia harus pikirkan dirinya, juga dia harus pikirkan tunggangannya, makan dia dan makan tunggangannya, minumnya dia dan minumnya tunggangannya. Seorang yang musafir yang cerdas, dia akan memilih waktu-waktu yang bagus tadi untuk memulai perjalanannya, sehingga dia akan bisa menempuh jarak lebih banyak dibandingkan kalau dia mulai siang hari. Dia mulai siang hari, belum jauh jarak yang ditempuh sudah kelelahan. Dia sendiri kelelahan, kendaraannya juga kelelahan. Iya, kalau pas tempat singgahnya bagus, kalau pas tempat singgahnya tidak bagus, di tengah padang pasir, sulit lagi. Jadi dia pertimbangan, saya berangkat dari sini sampai di tempat itu, tempat singgah kira-kira berapa lama waktunya. Ini dipertimbangkan. Nah, yang seperti ini dimaksud oleh beliau, al-musafir al-hadhiq, seorang musafir yang cerdas. Tayyib. Fayasilul maqsuda bighairi ta'bin. Sehingga dia akan sampai ke tempat tujuannya, ke kota tujuannya, ke daerah tujuannya, tanpa harus berletih-letih. Tayyib. Tanpa harus bercapek-capek yang keterlaluan. Tayyib. Dia pikirkan matang-matang. Demikian pula kita. Kita hidup di dunia ini seperti seorang yang musafir. Dimana kata Nabi SAW, dunia ini dengan kita itu seperti contohnya adalah seorang musafir yang singgah di bawah pohon. Pohon itulah dunia, musafir itulah kita. Maka kita ini hanya menunggu untuk perjalanan di negeri berikutnya, negeri akhirat. Maka persiapkan bekalnya, atur waktu perjalanannya. Kalau Nabi SAW membimbingkan istainu bil ghudwah war rawhah wa syai'un minad duljah, minta tolong dengan waktu pagi, waktu sore, dan akhir malam. Maka manfaatkan tiga waktu itu tadi. Lebih banyak beramal di tiga waktu ini tadi. Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Ini keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Tayyib. Kita bahas hadis ini. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ini menjadi patokan, ini juga menjadi sebuah kaidah di dalam kita beragama. Agama ini mudah dalam semua aspeknya, mudah. Walladzi yadinu bihil ibadu rabbahum wa yata'abbaduna lahu bihi yusrun. Semua syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, wa yata'abbaduna lahu bihi, dan seorang hamba itu beribadah dengan apa yang diperintahkan oleh syariat itu tadi, yusrun, semuanya itu bersifat mudah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian itu kemudahan. Allah tidak inginkan untuk kalian itu kesulitan. Jadi dasar agama Islam ini adalah agama yang mudah. Wa qala ta'ala hina dzakara amrahu bil wudhu'i wal ghusl minal janabah wa tayammum indal adam awil marad ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harad. Demikian juga ketika Allah menyebutkan tentang perintah wudu, tentang perintah mandi janabah, tentang perintah tayamum ketika tidak ada air atau ketika kita dalam kondisi sakit tidak bisa menggunakan air. Satu ayat panjang baik di dalam Al-Maidah ataupun di dalam surat An-Nisa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kesulitan kepada kalian. Baik, dua ayat. Dalam ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqo jihadih." Ayat ini lebih tandas karena disebutkan dua hal langsung oleh Allah. Yang pertama, "Jahidu fillah haqqo jihadih." Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa jatabakum." Allah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harad, dan tidaklah Allah menjadikan di dalam agamanya, di dalam syariatnya min harajin, sesuatu yang berat. Nah, ini disebutkan oleh Allah dua-duanya. Sungguh-sungguhlah kamu dalam beribadah. Kenapa? Karena agama itu mudah, amalan itu mudah. Allah tidak menjadikan amalan itu sulit. Amalan itu sukar untuk dikerjakan. Taib. فَالنُّسُوسُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ. Semua dalil-dalil di atas tadi menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang mudah. وَهُوَ كَذَلِكَ, dan kenyataannya memang demikian. طيب. لَوْ تَفَكَّرَ الْإِنسَانُ فِي الْعِبَادَةِ الْيَوْمِيَّةِ. Seandainya seorang itu mau memikirkan ibadah-ibadah hariannya. لَوَجَدَ الصَّلَاةَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مُيَسَّرَةً مُوَزَّعَةً فِي أَوْقَاتٍ. Dalam sholat, contoh saja, dia akan dapati sholat itu adalah sholat yang mudah. Kenapa? Dari berapa kali waktu sholat awalnya? 50 kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi dipanggil ketika Isra dan Mi'raj, menemui Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. 50 kali pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketemu dengan Musa. Bolak-balik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Musa naik lagi menemui Allah, turun lagi ketemu Musa, balik lagi menemui Allah Subhanahu wa taala, sampai dijadikan sholat dalam satu hari itu hanya 5 waktu saja, dan itu pun juga pendek-pendek waktunya, juga tidak terkumpul dalam satu waktu. Kata beliau, muyassarah muwazzaah, waktunya terbagi rata, bagus, dari subuh ke zuhur jarak waktunya cukup, tidak mengganggu aktivitas, dari zuhur ke asar cukup, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Muwazzaah, waktunya telah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pergeseran matahari. Tayyib. Fa innaha la tajibu illa, atau afan, mana tadi? Yataqaddamuha adh-dhuhr, atau yataqaddamuha at-tuhru, tuhrun lil badan wa tuhrun lil qalb. Salat itu dimulai untuk kebersihan. Yang pertama kebersihan badan, yang kedua adalah kebersihan hati. Tayyib. Maksud dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala ini, sebelum sholat, tuhrun lil badan, pembersihan badan, pembersihan jasmani, dengan apa? Dengan adanya wudu. Wudu dengan sholat itu sesuatu yang berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kalau antum mau sholat, ya miftahuha al wudu, kuncinya adalah wudu. Kalau belum wudu, ya tidak akan sah sholat kita. Maka wudu itu sebagai tuhrun lil badan, pembersihan, pensucian badan kita. Masuk sholat itu adalah tuhrun lil qalb, pembersihan dari hati kita. Contoh misalnya, ini mungkin santri belum tergambar, kalau ikhwah sudah tergambar bagaimana penatnya aktivitas harian dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersinggungan dengan dunia. Baik. Dia mulai paginya berangkat kerja, mikir dunia, pulangnya sore, ada yang pulangnya sampai malam. Baik. Kerja itu susah enggak? Mencari maisha itu penat enggak? Antum belum tergambar, tapi nanti akan terasa. Tunggu saja. Penat itu mencari ma'isyah, pusing mencari dunia. Bayangkan kalau seandainya berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam hanya untuk mengurusi dunia. Sampai di rumah, pusing atau tidak pusing? Pusing. Capek atau tidak capek? Capek. Bayangkan kalau itu orang tidak kenal sholat, kemana larinya malamnya? Yang di luar insya Allah paham ya, kemana larinya orang ini kalau sudah malam? Dia akan mencari sudah stres seharian, ya cari pelampiasannya di malam hari itu. Tapi seorang muslim yang dia tahu tentang sholat, sholat itu bukan menjadi beban, justru sholat itu adalah sebagai waktu istirahat. Saat dari pagi mulai, mulai menjelang siang, dia istirahat dengan sholatnya, sucikan badannya, disucikan hatinya, tenang. Dia sholat itu tenang, ini kalau benar-benar khusyuk sholatnya. Masalahnya adalah ya dia muslim, dia tahu sholat, melaksanakan sholat duhur, tapi tidak sebagai waktu istirahat, bukan sebagai waktu rohat. Menjadikan sholat itu sebagai beban, ya datang ke masjid, ya bergerak saja, tapi hatinya tidak konsen. Kalau hatinya konsen, hatinya khusyuk, tumakninah, dia akan dapati sholat itu nikmat. Kalau antum belum mendapati sholat itu nikmat, periksa bagaimana cara menjalankan sholat itu, niat ke masjid itu untuk apa? Apa hanya untuk sekedar menjalankan kewajiban? Ya itu cukup menjalankan kewajiban, tapi jangan jadikan sholat itu hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tapi apa? Kebutuhan kita, istirahat dari penatnya dunia tadi itu. Setelah selesai sholat, tenang hati kita, suci hati kita, jalankan aktivitas lagi. Sampai menjelang sore ada waktu asar, diperintahkan oleh Allah untuk beristirahat lagi, mensucikan diri, mensucikan hati lagi. Setelah itu beraktivitas lagi. Maghrib diperintahkan oleh Allah mendekat lagi, mensucikan diri, mensucikan hati. Isya mensucikan diri, mensucikan hati. Pagi hari juga demikian, mulai aktivitas dengan mensucikan diri, mensucikan hati. Kalau ini dilaksanakan dan kita memahami apa fungsi dari sholat itu, tidak akan sehari itu yang namanya stres. Datang-datang kenapa hari ini stres, besok lagi ngeluhnya sama, stres, besok lagi ngeluhnya sama, stres. Kenapa? Apa antum tidak sholat? Ya sholatnya. Pertanyakan sholatnya itu. Karena Nabi SAW beliau tidak pernah menjadikan sholat itu hanya sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa kata Nabi SAW? Waju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan penyegar mataku itu di dalam sholat. Ini isyarat tuh dari Nabi SAW. Sholat itu sebagai refreshing, bukan malah jadikan beban. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau antum ingin berbahagia dalam satu hari, perhatikan sholat. Jangan itu sebagai sebuah beban atau kewajiban. Jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau penat, beliau akan larinya ke sholat. Dengan sholat akan menjadikan apa namanya pandangan beliau itu segar. Matanya beliau sallallahu alaihi wasallam segar, nikmat dengan sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, insyaallah akan kita lanjutkan membahas beberapa kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.